Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. أيها طلبة رحمني ورحمكم الله جميعا. Masih kita melanjutkan apa yang dinukilkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala tentang karamnya para a'immah terkait dengan salah satu faedah dari fawaid ar-rudud 'alal mukhalifin, faedah-faedah yang dapat kita ambil bagi dari bantahan-bantahan yang ditulis atau yang disampaikan oleh para ulama kepada orang-orang yang menyimpang, yaitu adanya kasyfus syubhah wa bayanu zaifiha wa butlaniha. Faedahnya adalah syubhat akan tersingkap dan akan dijelaskan tentang kepalsuannya dan kebatilan syubhat tersebut. Terakhir kita baca kalamnya Al-Allamah Ibnu Qudamah Al-Hanbali rahimahullahu taala di dalam kitabnya Tahrimun Nazar fi Kutubil Kalam, di mana beliau membicarakan tentang seorang yang juga bermadhab sama, yaitu bermadhab Hambali. Namun orang ini terpengaruh dengan tulisan-tulisannya Ahlul Kalam, tapi masih saja manusia menyangka dia termasuk daripada da'i-da'i sunnah. Maka kata Ibnu Qudamah rahimahullah, tatkala aku mengkhawatirkan akan tertipu suatu kaum dengan orang ini, maka aku wajib untuk menjelaskan keadaannya, bahkan menghilangkan rasa husnubon yang ada pada manusia kepada orang ini, karena bahayanya apa yang dia miliki dari pengaruh Kutubul Kalam. Barakallahu fikum. Masih kalamnya Imam Ibnu Qudamah. Kalau tadi di kitab Tahrimun Nazar fi Kutubil Kalam di halaman yang ke-35, maka selanjutnya yang dinukilkan adalah pada halaman yang ke-68. Berkata Imam Ibnu Qudamah Al-Hanbali rahimahullah, وأرجو أن تكون هذه الرسالة أعظم الأشياء بركة عليه ونفعا له من حيث إنها تمنع الناس من الضلال بكلامه فينقطع عنه الإثم الذي كان يعرض الوصول إليه بضلالهم به. Dan aku berharap risalah yang aku tulis ini termasuk perkara yang paling besar berkahnya kepada dia, yakni kepada Ibnu Aqil Al-Hanbali, orang yang sedang dia bantah. Dan semoga aku harapkan risalah ini menjadi sesuatu yang paling bermanfaat untuknya, di mana dengan risalah ini akan mencegah manusia dari kesesatan ucapannya, sehingga dia akan terputus dari dosa yang sebelumnya akan sampai kepadanya, disebabkan karena manusia sesat, disebabkan karena manusia mereka keluar dari al-haq dikarenakan kalamnya orang ini. Perhatikan barakallahu fikum, Ucapan yang sangat bagus dari Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Beliau menjelaskan dalam ucapannya ini bahwasanya seorang yang memiliki penyimpangan dan memang harus dibantah penyimpangannya, maka pada hakikatnya orang yang membantah adalah orang yang paling berusaha memberikan kebaikan dan kemanfaatan untuk orang ini. Orang yang membantah kesesatan orang tersebut adalah menjadi orang yang paling peduli kepadanya. Kenapa? Karena apabila penyimpangan-penyimpangannya tidak dibantah, kesesatan-kesesatannya tidak dijelaskan, manusia pun tertipu, maka dia akan terus mendapatkan dosa disebabkan syubhat yang dia lontarkan kepada manusia. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man 'amila biha la yanqusu dzalika min auzarihim syai'an." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membuat satu sunnah yang sayyi'ah, membuat satu perkara yang dicontoh tapi itulah perkara yang jelek, maka dia akan mendapatkan dosa dia sendiri dan dia juga sekaligus akan memikul dosa-dosa orang yang mengikutinya. Tidak akan mengurangi dosa-dosa yang diberikan kepada orang yang mengikutinya itu. Oleh karenanya barakallahu fikum, al-musinnu sunnatan sayyi'ah, orang yang membuat perkara baru, orang yang membuat kebiasaan buruk kemudian diikuti oleh manusia, ini bahayanya sangat luar biasa. Apabila yang dia buat adalah kebiasaan yang sifatnya kekufuran, dia lakukan dan dia ajarkan kepada manusia, maka dia akan mendapatkan dosa kekufuran dan dosa orang-orang yang kufur disebabkan dia sendiri. Apabila sunnah yang dia buat itu adalah bentuknya kebid'ahan, dia lakukan kebid'ahan tersebut, dia pun mendapatkan dosa kebid'ahannya dan dia akan memikul dosa orang-orang yang tersesat dengan kebid'ahannya itu. Maka tatkala ada para ulama yang peduli kepada kebiasaan yang dia buat, baik itu kekufuran atau kebid'ahan, dibantah kebid'ahan tadi, maka pada hakikatnya ulama ini adalah orang yang paling sayang kepada orang yang menyimpang ini. Dikarenakan dia berusaha untuk menghalangi manusia dari mengikutinya, sehingga dia akan terkurangi dosa-dosanya, sehingga dia tidak akan semakin banyak mendapatkan dan memikul dosa orang-orang yang mengikutinya. Demikian makna kalamnya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimahullahu taala. Kemudian selanjutnya adalah ucapannya Al-Allamah Ibnu Al-Banna di dalam kitabnya Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah, tepatnya di halaman yang ke-135 hingga 136. Juga masih menjelaskan tentang bagaimana hakikat bantahan kepada ahlul ahwa wal bidah, memberikan faedah yang besar yaitu menyingkap syubhat dan menjelaskan tentang kepalsuannya. Kata Al-Allamah Ibnul Banna rahimahullah, "I'lam rahimanallahu wa iyyaka أن هذه الأحاديث التي قد ذكرنا في صفات الله تعالى، ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kami dan engkau, bahwasanya hadis-hadis yang telah kami sebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, qad dzakaraha al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal wa asbahiha, telah disebutkan oleh Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dan yang semisalnya. warawaha syuyukhuna, dan hadis-hadis tersebut telah diriwayatkan oleh guru-guru kami. Wa jama'aha syaikhuna al-imamu Abu Ya'la, dan telah dikumpulkan hadis-hadis tersebut oleh guru kami al-imam Abu Ya'la nadharallahu wajhahu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kecerahan kepada wajahnya. Ala ma saqaha al-imamu Abu Abdillah ibn Battah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh al-imam Abu Abdillah ibn Battah. Wa aujabu kulluhum al-imana biha wa taslima wa la turaddu wa la tuta'awwal, dan semua mereka itu guru-guru kami al-imam Ahmad bin Hanbal dan Abu Ya'la dan juga Ibnu Battah dan yang lainnya rahimahumullah, yang meriwayatkan hadis-hadis tentang sifatullah yang sedang kita sampaikan, kata Ibnu Banna, mereka semuanya mewajibkan untuk mengimaninya. Wajib untuk mengimani sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, wa taslim, dan menyerahkan diri kepada Allah tentang sifat-sifatnya. Wala turad wala tuta'awal, sifat-sifat Allah tidak boleh untuk dibantah dan tidak boleh untuk ditakwil-takwil. Wa kadzalika saqaha Muslimun fi sahihihi, begitu pula hadis-hadis tersebut disampaikan oleh al-Imam Muslim, dituliskan dalam kitab sahihnya, wa jami'u ashabil hadis, dan juga dibawakan oleh seluruh ashabul hadis. Wa inna ma zada 'alaihim syaikhuna rahimahullah, hanya saja hadis-hadis tersebut diberikan tambahan oleh guru kami yaitu Abu Ya'la, annahu dzakara as'ilatan i'tarada biha al-mutakallimuna 'alaiha, beliau menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang dengannya mereka, atau pertanyaan-pertanyaan yang dengannya para ahli kalam menyangkal hadis-hadis di atas. Imma liyubtiluha, bisa jadi karena mereka ingin menolaknya, au yata'awwaluha, atau mereka ingin mentakwilnya. Faradda 'alaihim, ini syahidnya, faradda 'alaihim dzalika 'ala ma qalahu salaful mahdiyun wal khalaful mardiyun, maka syekh kami Abu Ya'la rahimahullah membantah mereka, membantah pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh ahlul kalam tadi sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para salaf yang diberikan hidayah dan para khalaf yang diridhoi. Wa man kana qabl, dan orang-orang yang sebelumnya. Fa kana lahum min quwwatil iman wa sihhatil itqan wal ma'rifati wal bayan ma la yahtajuna ma'ahu ila man yatajarradu lidzalik. Mereka memiliki kekuatan iman, yakni salaf al-mahdiyun wal khalaful mardiyun. Mereka memiliki kekuatan iman dan kesehatan itqan dan juga kesehatan ma'rifat dan juga benarnya al-bayan. Ma la yahtajuna ma'ahu, yang mana mereka tidak membutuhkan bersamaan dengan kuatnya iman dan kuatnya pengenalan mereka terhadap agama, mereka tidak membutuhkan kepada orang-orang yang semisal itu. Fa'amma fi zamanina, adapun di zaman kita ini, fannasu bihim hajatun ila dzalik, maka manusia membutuhkan semisal yang dituliskan oleh Abu Ya'la ini berupa bantahan-bantahan kepada pertanyaan-pertanyaan yang dengannya ahlul kalam menyangkal tentang sifatullah. Falau lam yaf'al, sekiranya Abu Ya'la tidak melakukannya, lakanu fi hiarah, niscaya manusia akan berada di dalam kebingungan. Wallahu yuhsinu jazaa'ahu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbagus balasannya. Wa yajma'lahu khaira akhiratihi wa dunyahu, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan untuknya kebaikan akhiratnya dan dunianya. Selesai ucapannya Ibnul Banna rahimahullah, yang mana ini isinya adalah tentang bagaimana beliau menjelaskan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan sifatullah yang tidak boleh untuk kita tolak, tidak boleh untuk kita takwil. Dan ada satu kalam yang beliau sebutkan di sini bahwasanya salah satu guru beliau yaitu Abu Ya'la rahimahullah menjelaskan dan membantah pertanyaan-pertanyaannya ahlul kalam yang dengannya mereka membuat bingung manusia. Harapannya adalah dengan bantahan tadi manusia keluar dari kebingungannya, manusia keluar dari jerat-jerat ahlul kalamnya. Inilah faedah yang besar dari adanya rudud. Inilah faedah yang besar dari adanya rudud. Menyelamatkan manusia dari hayrah. Menyelamatkan manusia dari kebingungan. Yang tadinya tidak faham. Tidak faham ini adalah kesesatan. Tidak faham ini adalah kebatilan. Dia ikut-ikutan. Dia ikut menyemarakkan. Dia ikut menghormati tokohnya. Dia ikut menghormati orang-orang yang membesarkannya. Namun tatkala dibantah penyimpangan-penyimpangan tadi berikut dengan orang-orangnya, maka manusia akan diselamatkan dari kebingungan yang sedang menimpa mereka. Oleh karenanya Ibnu Banda di sini mendoakan gurunya, dikarenakan tujuan yang dia mau dari menulis bantahan kepada ahlul kalam sangatlah bagus, menyelamatkan manusia dari kebingungan. Maka Ibnu Banda pun mendoakan dengan doa yang baik, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbagus balasannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan untuknya kebaikan akhirat dan dunianya. Dan begitu pula kita katakan kepada para ulama rahimahumullah yang begitu gigih dan semangat di dalam menjelaskan kesesatan-kesesatan ahlul batil, agar kita semua selaku manusia yang jahil keluar dari kebingungan yang menimpa kita. Kita manusia yang rawan tertimpa syubhat, kita keluar dari kerawanan tersebut dengan sebab apa yang mereka lakukan, dengan sebab bantahan-bantahan yang mereka sampaikan. Maka kita katakan kepada mereka, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbagus balasan kalian wahai para ulama kami. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan untuk kalian kebaikan dunia dan akhirat kalian wahai ulama kami. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Demikianlah apa yang kita ambil di siang hari ini. Semoga bermanfaat. Masih ada beberapa lagi, insyaallah satu pertemuan lagi selesai membaca penukilan fawaid atau kalamul ulama tentang faedah kasyfus syubhah ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.